Jadi kelas ini adalah kelas lanjutan dari bulan Desember ya. Itu kelas 1 sudah selesai. Dan ini sebetulnya kelas kedua. Kelas kedua dengan topik berbeda. Jadi ini akan apa? Sambung menyambung nanti ya. Jadi nanti tiap kali saya datang ada kelas ketiga nanti ya. Dan kelas ini sudah kita mulai sebetulnya dengan topik The Heart of Buddha's Teaching, intisari dari ajaran Buddha. Jadi kelas Dharma saya bikin dengan sedikit berbeda. Saya mulai dengan meditasi, baca wandana, kemudian presentasi, setelah itu tanya jawab. Bagaimana merubah penderitaan menjadi damai, ya, sukacita, dan pembebasan. Ini adalah judulnya ya. Yang sudah ikut siapa aja? Satu, oh. Sisanya belum ikut ya. Nah, kalau belum ikut saya mau kasih tugas ya. Ini saya sudah upload ceramah bagian 1 di sini. Ya, ini website saya. Tulis ini semua. Di situ ada audio ya, silakan dipotret boleh. Ada audio. Sebetulnya saya mau mewajibkan Anda mendengar, dengarkan dulu itu ya. Kalau yang sudah juga boleh dengar ulang kalau mau. Dhamma kelas bagian 1 ya. Jadi silakan. Jadi silakan nanti Anda dengarkan. Dan pada hari ini sebelum mulai saya mau kasih Anda satu cerita dulu ya. Kisah tentang Subada. Anda pernah dengar kisah Subada? Subada ini siapa? Nggak tahu ya. Subada ini adalah salah satu, dia ini dulu petapa. Dan petapa ini dia belajar ke beberapa guru. Bahkan sebelum Siddhartha mencapai penerangan, itu banyak tradisi-tradisi yang sudah ada. Ya, sebut Samkhya, Nigantha, Nataputta, Sanjaya. Sanjaya ini gurunya dari Sariputra dan Moggallana, guru sebelumnya. Terus ada Samkhya, Nigantha, Nataputta, Jainisme, Sanjaya, apalagi banyak. Tradisi-tradisi ini adalah dasarnya adalah Brahmaisme. Dan zaman dahulu Siddhartha waktu kecil itu papanya ya, papanya meminta guru-guru spiritual yang mengerti tentang Artha Veda, yang mengerti tentang sastra, itu datang untuk mengajar Siddhartha. Karena Siddhartha ini di kasta apa? Satria, betul ya. Satria. Di Bali juga ada kan kasta-kasta ya. Karena pengaruh Hindu. Jadi Siddhartha ini adalah kasta satria. Kalau kasta satria ini harus punya pengetahuan luas. Makanya ayahnya mengundang Brahmana ya, para guru-guru seni, musik, guru alam, ilmu alam, sama ilmu bintang ya. Ilmu ramal-meramal, gak tahu ada gak ya. Mungkin ada ya. Ingat gak ketika beliau dilahirkan, raja langsung apa panggil, ini mana nih peramal terhebat di daerah itu, datang untuk memberikan ramalan kan. Zaman India itu sama ya, orang, bukan orang Tiongkok saja yang suka ramal-meramal. Ternyata India juga sama. Terus ya, jadi Siddhartha belajarnya macam-macam ya, belajar Brahmaisme, belajar sistem kasta, belajar seni ya, seni musik ya. Katanya beliau ini suka, dalam catatan kitab Mahayana katanya beliau ini suka memainkan seruling. Nah, zaman itu seruling udah ada, tapi pakai bambu punya yang dibikin bolong-bolong ya. Kalau kita sekarang itu apa, seruling atau apa namanya? Suling ya. Seruling sama suling beda enggak? Sama. Sama ya. Nanti saya cek kamus ya apa bedanya ya. Jadi Subada ini juga sama. Dia belajar kemana-mana. Terus terakhir dia mendengar ada seorang petapa namanya Siddhartha ya, petapa Gotama. Terus dia cepat-cepat pergi cari. Ketika bertemu, ternyata ini Buddha ya. Buddha sudah sakit-sakitan katanya. Udah baring gak bisa jalan katanya. Karena habis makan jamur apa katanya, sampai sakit perut, mencret-mencret. Dan itu memang Buddha sudah berusia sekitar 80 tahun ya. Jadi katanya Buddha sudah berusia sekitar 80-an tahun lah ya. Kayaknya nggak persis 80 tahun. Lalu attendant-nya siapa tahu nggak? Attendant-nya Buddha siapa? Bhikkhu Ananda. Bhikkhu Ananda ya. Jadi Bhikkhu Ananda ini berusaha untuk menghalang-halangin orang biar tidak datang merecokin Buddha gitu. Jadi pas Subhadra itu dia datang. Oh saya dengar ini Petapa Gotama ajarannya bagus, saya mau mendengar langsung. Tapi dihadang oleh Bhante Ananda. Bhante Ananda bilang, mohon maaf, ini Buddha lagi istirahat, beliau ini kurang sehat dan juga udah terlalu tua. Udah dihadang, nggak boleh ketemu, ya. Biar Buddha bisa istirahat ya. Buddha ini terlalu terkenal, semua orang mau datang, mau ketemu, mau audiensi ya. Sekarang kan kalau mau ketemu presiden audiensi ya, mau ketemu menteri audiensi ya, ketemu gubernur juga gitu kali ya. Dihadang sama Bhante Ananda. Tapi Buddha ini dengar. Buddha itu bilang, Ananda biarkan dia masuk. Bayangkan ya, sudah sakit-sakitan, udah diranjang, gak bisa, karena jalan juga terseok-seok katanya kan. Buddha masih bilang, ya udah biarkan dia masuk ya. Karena apa tahu gak? Buddha bilang, selama saya masih bernapas, selama saya masih bisa mengajar, siapapun yang datang, saya mau ngajarnya. Karena apa, pembebasan itu penting buat banyak orang. Jadi dengan berat hati Ananda membiarkan Subhadra masuk. Tapi Subhadra ini belum jadi bhikkhu loh ya. Dia petapa aja biasa. Jadi dia bertanya kepada Buddha. Dia bilang, ya Buddha, saya mendengar Anda ini adalah orang yang sangat bijaksana. Tolong apa kasih tahu saya katanya. Apakah guru-guru di Kosala, guru-guru di apa Kosambi, guru-guru di Magadha, apakah guru-guru ini telah mencapai pencerahan juga? Dia tanya gitu kepada Buddha. Buddha langsung balas. Ya, Subhadra, pertanyaan gitu-gitu tuh enggak gitu penting katanya. Apakah mereka mencapai pencerahan atau tidak, itu tidak terlalu penting bagimu katanya. Tapi yang paling penting adalah apakah kamu mau mencapai pembebasan? Apakah kamu ingin bebas dari derita? Nah, itu pertanyaan yang lebih penting daripada kamu ngurusin apakah dia ini makhluk suci bukan, ini petapa apa bukan gitu kan. Itu enggak perlu katanya. Kamu menghabis-habiskan waktu. Lalu Buddha mengajarkan tentang intisari ajaran Buddha, yaitu ada 4 kebenaran mulia, apa jalan mulia beruas 8. Itu tercatat kisahnya di Mahaparinibbana Sutta. Kalau Anda pernah baca Mahaparinibbana Sutta barangkali tahu ya, ada kisah di bagian itu tentang Subhadra. Dan setelah mendengar itu, Subhadra merasa, wah ini ajaran yang luar biasa. Akhirnya dia memohon untuk menjadi bhikkhu, menjadi murid Buddha. Nasihat kepada Subhadra ini saya pikir sangat jelas, bahwa batang tubuh ajaran Buddha itu ada di 4 kebenaran mulia dan apa jalan mulia beruas 8 ya, atau yang sering kita sebut sebagai Arya Atanggika Magga. Anda mungkin lebih pintar dari saya ya. Dan hari ini saya mau kasih penjelasan sedikit berbeda dengan yang pada umumnya. Jadi kalau dalam bahasa apa ini ya? Kalau dalam bahasa Mandarin namanya Pa Cheng Tao ya. Pa itu 8. Ya, kalau Anda mengerti Mandarin ya. Pa itu 8. Cheng itu tegak lurus. Tegak lurus atau tidak bengkok. Ini disebut 8 jalan yang enggak bengkok katanya. Terjemahan agak aneh ya. Tapi itulah intisarinya sebenarnya. Tao itu jalan, 8 jalan yang enggak bengkok. 8 jalan lurus katanya. Tapi kalau bahasa Tibet ini sedikit beda ini. Kalau bahasa Tibet ini bacanya Pakpe Lam Yen Lak Gyepa. Pakpe ini Pakpe ya. Pakpe ini artinya Arya, orang-orang suci. Orang-orang yang suci ya, sebutnya gitu ya, Arya. Benar ya, Arya ya. Lam itu marga, jalan. Jadi jalan Arya ya, jalan Arya. Yen Lak. Nah, Yen Lak ini terjemahannya lucu ini, cabang. Cabang pohon. Jadi kita bisa lihat zaman dahulu orang menerjemahkan bahasa Sanskerta dengan cara yang berbeda-beda, tapi dia menangkap intisarinya. Coba lihat betapa jauh terjemahan antara Mandarin ya. Ini kalau nggak salah diterjemahkan oleh banyak guru besar di Tiongkok dulu ya. Ada yang dari India ke Tiongkok atau dari Tiongkok ke India. Ya kalau menurut sekarang nggak jauh ya, tapi kalau bagi mereka zaman itu jauh. Sekali jalan itu Tong Samcong itu berapa puluh tahun ya, 18 tahun katanya satu kali jalan kalau nggak salah. Jalan kaki loh ya, jalan kaki sama naik onta kali ya, atau naik kuda ya. Nggak tahu ya, karena di kisahnya itu disebutkan melewati gurun juga. Nggak tahu sih dulu nih Tong Samcong nih gimana jalan ke situ ya. Nonton nggak Tong Samcong? Tong Samcong nggak ngerti. Kera Sakti pasti langsung ngerti ya. Song Gokong ngerti? Ngerti ya. Teman-temannya kan pasti ngerti juga kan. Ada kan temannya siapa? Temannya Gokong siapa? Coba kayak ngerti kamu. Berarti kamu nonton. Satu lagi siapa? Lupa. Yang agak gede itu, jenggotnya panjang itu. Sa Cheng namanya. Nah, suka juga ya nonton ya. Nah, terjemahan bahasa Tibet itu agak beda, cabang pohon. Jadi cabang pohon yang ada 8 katanya ya. Jalan Arya, ini Gepa itu 8 ya. Lam itu jalan Arya bercabang 8. Jalan Arya yang punya cabangnya 8. Yen Lak itu biasanya buat apa? Buat pohon. Kalau bahasa Indonesia kira-kira Jalan Mulia atau Jalan Arya ya, boleh ya. Beruas 8. Ya. Kalau zaman-zaman dahulu terjemahannya 8 jalan utama itu juga bagus sebetulnya ya. Ya cuman orang-orang ya apa ahli bahasa terlalu banyak lah ya. Sana sini digonta-ganti sama dia. Padahal itu udah benar sebetulnya menurut saya ya. Apalagi terjemahan seperti ini ya, itu artinya 8 ya jalan Arya. Terjemahan apa harafiah dari apa? Dari itunya ya. Ini sekedar informasi aja ya. Kalau Indonesia terserah nanti Anda mau terjemahan jadi apa ya. Ya kalau saya sih terjemahan beginilah ya standarnya. Jalan Mulia Beruas 8 ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu kearifan. Ya terjemahannya juga bisa macam-macam. Bisa kearifan, pengertian, kebijaksanaan, panya atau prasna. Panya ya bahasa Pali, prasna bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Mandarinnya namanya Cihui. Kalau bahasa Tibetnya namanya Sherap. Karena saya belajar bahasa, tahu Sherap? Ya Sherap, sering dengar ya. Jadi Sherap ini arti rap ini sepenuhnya, seluruhnya. Saya itu tahu sepenuhnya. Bahasa Tibet itu karena dulu saya belajar ya. Jadi kearifan itu adalah tahu sepenuhnya. Maksudnya tahu dari berbagai sisi. Kalau Anda tahunya cuma dari satu sisi, itu belum kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa kamu pindah sisi sana, sini, melihat. Sesuatu yang kamu lihat itu mungkin bisa lebih mendekati kepada kebenaran ya. Tapi ada orang baru lihat dari satu sisi, wah ini nih paling benar ini, satu sisi ini nih, paling benar ini. Terus ribut lagi. Nah itu yang biasanya agak menyulitkan ya. Jadi itu yang disebut sebagai arif ya. Orang arif itu kan gak cuma lihat dari satu sisi ya. Orang arif bijaksana itu dia pindah ke sini, ini ada nih yang begini nih, pindah ke sini, ada kondisi nih begini. Makanya itu berkaitan dengan dua hal ini ya. Ini sengaja saya kosongkan ya. Besok Anda datang lagi, saya isi ya. Yang 3, 4, 5. Tapi Anda mau cari tahu juga bisa. Apa, cari di buku. Atau cari di internet juga pasti banyak ya. Jadi dia ada kearifan mengandung 2. Sila ya mengandung 3. Konsentrasi mengandung 3. Jadi 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8. Total 8. Baginya seperti itu. Yang pertama, bagaimana bisa mendatangkan kearifan, pandangan yang tepat. Jangan memandang sambil tutup mata, nggak tepat itu. Atau mau memandang ini tapi ke sana arahnya, ya nggak kelihatan ya. Jadi pandangannya harus tepat ke arahnya kemana ya. Kalau bahasa Mandarinnya cengcien ya. Cien ini artinya juga bisa banyak, berjumpa, bertemu, melihat, ya, macam-macamnya. Anda ngerti Mandarin kan? Bagus ya, kalau ngerti bagus ya. Kalau bahasa Tibet ini sedikit ini ya. Kalau bahasa Tibet sih agak biasa ya. Yangdak artinya itu sesungguhnya. Sebenarnya, sesungguhnya. Yangdak pe tawa. Tawa itu ya cara pandang, cara melihat. Cara pandang. Cara pandang yang sesungguhnya. Nah, kalau diterjemahkan dari bahasa Tibet ya. Bagaimana cara pandang yang sesungguhnya? Nanti saya kasih tahu ya. Kemudian yang kedua, pikiran tepat ya. Kalau secara umum sebutnya ya apa? Pandangan benar, pikiran benar, boleh juga lah ya. Tepat atau benar boleh saja ya. Jangan sampai bingung ya. Mirip-mirip aja. Ceng si wei. Si wei itu ya cocok lah ya pikirannya. Cara berpikir. Ya, cara berpikir tepat. Kalau terjemahan dari bahasa Mandarin ya. Bahasa Tibetnya yang dakpe tokpa. Tokpa itu biasanya setelah mendengar, setelah melihat, setelah merasakan, Anda bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu hebatnya orang ini. Karena apa? Untuk bisa berpikir, kita harus ada kombinasi panca indera kita. Makanya Tibet itu pakainya tokpa. Tokpa itu kayak bukan tok patok ya. Tokpa itu maksudnya ada kontak, setelah itu baru bisa pikir ya. Ya enggak? Contohnya, saya mau tahu ini adalah ini panas atau enggak? Setelah saya pegang, oh panas. Nah, itu tokpa. Tokpa itu berarti ada elemen kulit, elemen mata, elemen telinga, salah satunya ya. Udah bersentuhan, kemudian muncul sesuatu. Hasilnya, ya. Makanya disebut sebagai pikiran. Oke? Kemudian, ini rahasia dulu ya. Sengaja ya. Bahasanya juga nanti saya kasih tahu ya. Kalau mau saya bacain dia. Sila cie, sul trim, konsentrasi ting atau ting ezin. Nah kalau misalnya melihat area tanggiya pemaka ini di luar ini, kalau di tengah ini adalah satu lapis, dua lapis, tiga lapis, empat lapis. Kalau empat lapis ini kira-kira apa? Empat kebenaran mulia ya. Catur Arya Sajani. Catur Arya Sajani yang pertama adalah derita, betul? Derita itu di pusat itu. Buddha bilang lihat derita kamu bisa menemukan kebahagiaan katanya. Lihat derita. Derita itu adalah di tengah-tengah ya. Di luar untuk bisa mengerti derita, kita harus cari tahu sumber-sumbernya apa saja. Apa yang memproduksi duka? Ya, makanya dia sebutnya creating suffering ya. Sebab-sebabnya. Nah, sebab ini kan bisa datang, bisa pergi. Buddha mau kasih tahu, itu bisa pergi nanti itu. Maksudnya bisa selesai. Makanya itu yang ketiga. Oh, kalau itu bisa selesai, berarti ada caranya dong menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya itu lewat 8 ini nih. Kalau yang tadi adalah right view, pandangan tepat. Ya, sama right thinking, pikiran tepat. Ya, sisanya nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi empat kebenaran mulia itu bisa dijelaskan dengan begini caranya ya, tentang duka, penyebabnya, duka bisa selesai, ada caranya. Caranya ada 8. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian 8 ini dalam berbagai sutta disebutkan mereka semuanya saling berkaitan satu sama lainnya ya. Jadi kita enggak bisa lihat satu tunggal gini. Enggak bisa lihat tunggal. Tapi bagaimana relasinya sama semuanya ini? Bagaimana hubungannya ya? Mumet juga ya ini. Maksudnya apa? Panahnya banyak ya. Karena apa? Memang begitu. Kalau lihat Anda lihat begini, Anda jadi ingat Paticcasamuppada, betul enggak? Segala sesuatu itu saling berkait. Itu justru juga salah satu intisari ajaran Buddha. Hari ini kita mau fokus pada pandangan dan pikiran, oke? Nah, tadi kan kita sudah lihat ini nih. Jadi kita mau lihat yang pertama dulu nih. Pandangan tepat, cengcien atau yang dakpe, tawa. Serasa apa, belajar bahasa Tibet lagi saya. Saya suka belajar bahasa Tibet ya. Saya menghabiskan sekitar 3 tahun di Dharamsala. Itu adalah tahun-tahun yang sangat membahagiakan. Tidak banyak gangguan, belajar meditasi, baca mantra, puja dan macam-macam, ikut ceramah Dalai Lama ya, sering. Oke, jadi kita mau lihat yang pertama. Di dalam sutta, kira-kira saya rangkum menjadi sedikit lebih pendek ya. Pandangan tepat itu adalah, lihat dan yakinlah bahwa ada di antara mereka yang telah berhasil memutar balik penderitaannya menjadi pengertian dan realisasi. Jadi pandangan tepat itu adalah termasuk dua hal ini, lihat dan yakin. Yakin gak bahwa dunia ini ada orang yang berhasil mengubah deritanya sehingga dia minimal deritanya sedikit berkurang ya? Nah itu cara pandang kita. Tapi ada orang yang punya cara pandang dia agak sempit. Udah dunia ini selalu menderita katanya. Ya, nggak ada orang yang bisa bebas. Ya. Jadi kita perlu ada ini, ya, bahwa di antara mereka ada orang-orang ini, ada di antara kita-kita, ya, di antara mereka yang telah berhasil memutar balik penderitaannya menjadi pengertian. Penderitaannya itu diputar balik. Kalau misalnya kalau berjalan, putar balik gimana? Ya begini, ya kan, putar balik kan. Jadi ketika penderitaan kita putar balik, yang ada itu bisa lahir pengertian dan welasasi. Ini pengertian ini adalah terjemahan dari panya dan karuna, prasnya dan karuna. Dalam Mahayana ini dua hal yang menurut saya sangat penting sekali. Ya saya baca ke sana, baca ke sini, selalu menyebutkan prasnya dan karuna itu penting sekali. Ya. Tapi bukan berarti metta, upekkha dan lain-lain nggak penting ya. Tapi ini sebagai apa kayak intinya gitu. Jadi ini salah satu cara yang disebut sebagai pandangan tepat. Pandangan tepat adalah bahwa yakin dan kita bisa melihat ada orang yang berubah setelah meditasi, setelah belajar agama Buddha. Tapi celakanya adalah ada orang yang belajar meditasi nih. Meditasi sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dia langsung berkesimpulan, aduh udah meditasi tiga bulan atau udah meditasi tiga tahun gak pernah berubah katanya. Ini berlawanan sama pandangan tepat. Itu pandangan gak tepat itu. Mungkin ada perubahan yang Anda gak lihat. Makanya saya bilang pandangan Anda gak 100% benar. Tapi saya bilang gak 100% benar ya. Ya mungkin 30% benar kali ya. Tapi sekian persen dia telah mengalami perubahan, Anda tidak melihat. Langsung Anda kasih kesimpulan dia, oh udah meditasi, setiap hari meditasi, terus udah meditasi 3 tahun, udah 5 tahun, gak pernah berubah. Cara ngomong seperti itu terus. Tiap kali apa ngomong ngeyel gitu kan, pengen berantem gitu kan. Jadi ini salah satu pandangan tepat ya. Kemudian Bante Sariputra, saya cuplik dari Majjhima Nikaya 117 ya. Udah saya cek ini. Di dalam kitab Pali Pitaka ternyata enggak semuanya itu wejangan khotbah dari Buddha. Ada khotbah dari Bante Sariputra, ada khotbah dari Bante Mahakacayana. Ada khotbah dari Bikuni ya, Bikuni Kema, Bikuni Gotami ada ya. Anda mungkin pernah dengar Theragata atau Therigata, itu khotbah-khotbah sangat luar biasa dari para bante-bante, Biku dan Bikuni ya. Jadi di dalam Tipitaka itu ya itu tidak semuanya khotbah Buddha. Ini ada khotbah dari Sariputra. Anda bisa cek di Mahacatarisaka Sutta. Di situ ketika Bante Sariputra menyampaikan, ya Buddha mengatakan, oh benar-benar Sariputra, memang demikianlah yang selayaknya atau seharusnya. Jadi jangan ngeklaim ya bahwa itu kata-kata Buddha semua ya, enggak, campuran semua itu. Bante Sariputra memberikan wejangan dengan menyebutkan pandangan tepat itu adalah penting untuk mengetahui 4 jenis makanan. Makanan apa? Pempek. Apa? Kapal selam, benar ya? Apalagi makanan tekwan ya. Bukan itu. Bukan. 4 jenis makanan yang disebutkan itu adalah makanan lewat mulut. Kalau itu baru di satu grup ya. Tekwan, pempek ya, kapal selam dan sejenisnya itu semuanya baru jenis pertama ini, makanan lewat mulut ya. Makanan yang kita masukin ke mulut semua ya. Yang kedua itu kesan impresi ya. Kesan impresi itu adalah makanan yang dimakan oleh mata. Selain mulut aja. Ya, kita punya apa? Punya mata, punya hidung, telinga, mata, hidung, telinga, sama badan. Jadi indera-indera itu, apa yang dimakan oleh mata? Film, majalah, komik suka, manga suka, game online. Oh iya, game online kan pakai mata, pakai telinga juga, itu malah lebih hebat. Mata bekerja, telinga bekerja, ya. Itu makanan itu. Ada nggak orang main game terus tiba-tiba merasa kepalanya penuh gitu? Ada, ya, sumpek ya, karena matanya sudah bekerja ya, sampai matanya lelah juga masih aja main ya, sampai sudah ngantuk-ngantuk juga masih aja main ya. Makanan bagi-bagi mata apa lagi? Handphone, WhatsApp, BBM, Facebook, itu makanan mata semua. Instagram, ya, itu makanan mata semua. Tapi Instagram sekarang ada yang apa, live, ada bikin video apa ya. Itu bagi makan bagi mata sama telinga. Telinga makanannya apa? Lagu, musik, dangdut, apalagi? Ya macam-macam lah. Ceramah Dharma. Ceramah Dharma juga makanan loh. YouTube ya. Kalau Anda pergi ke YouTube, ocehan sama ocehan, omelan. Itu makanan sehat nggak buat telinga? Kalau nggak sehat, jangan ngocehin orang. Berarti Anda kasih sampah ke orang. Makanya Buddha selalu bilang, disampaikan dengan bahasa yang penuh kasih dan baik. Biar kita tidak membawa sampah ke telinga orang. Itu game online tuh banyak sampah juga itu. Sampah-sampah yang kita masukin ke mata. Lewat masuk mata, dia kesimpan dalam pikiran. Makanya kadang-kadang merasa sumpek ya di kepala ya. Nih, game sekarang nggak tahu kenapa nih anak-anak semakin penuh beringas, main gamenya tembak-tembak, ya masa tembak orang? Ya pertama sih mungkin tembaknya di layar gitu ya. Woi hore mati lu katanya. Oh pertama sih begitu, lama-lama itu bisa berubah itu, ya karena dia udah tersimpan di kepala, ya dimakan oleh mata, tersimpan di pikiran. Nanti lain kali ada orang yang apa ngejek-ngejek dia, dia jadi beringas gitu, jadi apa, itu makanan itu kata Bante Sariputra ya. Jadi hati-hati apa yang kamu makan ya sama mata ya. Anda pergi ke sana gitu kan, ada iklan ya, di Palembang banyak nggak iklannya, iklannya gede-gede ya. Kalau Jakarta tuh paling banyak itu, iklannya keren-keren lagi, itu apa, elektrik apa sih namanya itu, dia layar gede gonta-ganti terus. Wah itu screen apa gitu kan, isinya ya produk-produk yang harus Anda beli ya, properti diskon apa gitu kan, biasanya sell diskon, jual rumah gitu-gitu ya, beli atau handphone versi terbaru dengan megapiksel apa gitu, selfie. Saya tadi pagi lewat airport kita apa namanya, Sultan Mahmud Badarudin kan, baru mau lewat, wah ini ada iklan gede banget dengan wanita yang cakep di situ, selfie ya, selfie lebih pede katanya tambah gitu. Itu kan wah, jadi saya jadi tertarik, ini mereknya apa gitu, oh mereknya si itu gitu kan. Itu makanan semua ya, jadi makanan lewat mulut ya, makan kesan impresi, niat, sama hasil pikiran. Hasil pikiran itu juga makanan. Contoh, coba saudara-saudari sedharma, apa, bayangkan ada satu orang anak ya sedang kesulitan, bayangkan aja sedang mengalami kesulitan, kemudian dia kelihatannya lapar sekali, kayaknya sudah 3 atau 4 hari nggak makan, nggak dapat makanan. Terus tiba-tiba di kantongmu ada satu bungkus roti ya, kamu kasihkan kepada dia roti itu, dan dia sangat bahagia, senyum, dan dia memakan roti itu. Coba apa yang Anda rasakan? Baru dibayangkan doang. Merasa lega enggak? Baru bayangkan loh ya, saya bilang baru bayangkan, itu makanan loh bagi pikiranmu. Barusan makanan bagus itu. Walaupun cuma bayangkan kan. Pertama Anda bayangkan, tapi ketika nanti suatu hari kamu betul-betul ketemu orang yang kelaparan dan kamu cari-cari, mungkin ada kue atau roti atau apa, kamu kasih. Ya, makanan itu makanan sehat buatmu. Tapi ada makanan yang gak sehat. Bayangkan ya, di kantor si itu yang tiap hari ribut sama saya, ya. Saya gak suka banget sama dia. Tiap kali ketemu bete saya liatnya, ya. Apalagi bos saya direktur, ya. Tiap hari deadline-deadline terus, itu makanan gak sehat itu. Baru Anda bayangkan loh ya, baru bayangkan. Nah itu yang disebut sebagai hasil pikiran. Dan celakanya adalah pikiran itu pun kayak muter-muter terus. Ya, kalau kamu udah sebel sama satu orang, dia tuh puter terus kayak video yang dia puter-puter itu, makananmu itu jadi banyak makanan gak sehat, racun itu. Kamu tuh memberi dirimu sendiri racun. Makanya zaman sekarang banyak orang keracunan. Orang bisa keracunan gara-gara nonton TV. Orang bisa keracunan gara-gara main game. Keracunan itu. Orang bisa keracunan gara-gara lihat Facebook kelamaan. Ya, beritanya macam-macam ya. Jadi hati-hati ya sama racun-racun itu ya. Kalau makanan racun kan kita masih bisa lihat lah ya. Tapi tetap juga susah ya. Makanan agak racun apa? French fries. Enak ya? Minuman bersoda. Donat ya. Donat ya. Apalagi? Pempek itu sehat enggak sih? Ah, orang Palembang kalau tanyain pempek ya sehat. Ya? Itu bantai hasil pikiran itu dari niat apa gimana? Niat. Betul. Saling berkaitan. Niat itu adalah dorongan dari dalam. Ya, sebelum ada hasil jadi pikiran. Ada niat. Niat dulu. Niat saya negatif lah ya, atau yang positif. Niat itu bisa positif bisa negatif ya. Niat saya adalah memberikan makanan ya. Niat saya adalah apa, tendang dia gitu. Itu kan niat semua. Tapi niat itu belum tentu terlaksana. Tapi walaupun belum terlaksana, kita sudah memberi makanan. Iya. Oke. Karena niat ini adalah suatu dorongan yang besar. Dorongan ini muncul sehingga bisa menghasilkan hasil pikiran. Nah, kalau itu pandangan, kalau ada hasil yang tadi disebut negatif atau yang niatnya itu pandangan salah di sini. Gak begitu. Pandangan tepat adalah harus tahu makanan lewat mulut itu apa aja yang sehat. Kesan impresi yang dimakan mata, hidung, telinga, apa aja yang sehat. Niat apa yang sehat, ya? Hasil pikiran apa yang sehat? Sehat di sini. Iya, karena itu yang disebut sebagai pandangan tepat. Tapi makanan lewat mulut ini kan ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Ya mungkin cacai lebih banyak, ya mungkin lebih sedikit lebih sehat kali ya, karena saya cacai kali ya. Ya, ya kalau Anda kan mungkin, ya mungkin cecap gue cacai ya bagus. Ya. Hari-hari ya cak cincai ya, ya boleh buat ya. Cak cincai ya apapun yang Anda ciak gitu kan. Tapi teman Anda jangan ada ciak juga ya. Dan ini pandangan tepat itu harus ketahuilah benih, ada benih kusala dan aku salah. Jadi benih bajik dan benih kurang bajik. Ya, kalau benih bajik muncul ya jangan dibiarkan lama-lama. Ya, karena nggak punya kekuatan meditasi ya pikiran nggak bajik ini berseliweran terus. Nggak bisa dihentikan. Tapi kalau misalnya kita sering meditasi, tadi kita meditasinya 15 menit. Mau nggak tiap hari meditasi seperti itu? Itu sudah membuat pikiran kita agak bajik itu tadi. Ya. Saya suruh perhatikan ini aja kan. Pikiran kan nggak? Pikiran negatif-negatif kan? Perhatikan kaki, perhatikan pantat, perhatikan tangan, perhatikan apa, napas, dada, dan perut. Ya. Pikiran dalam begitu tuh lebih bagus daripada lapar, gue mau makan apa, fried chicken, gue mau makan apa, gue udah lapar nih, gue mau ngapain gitu kan. Besok ketemu dia lagi, BTA gitu kan. Jadi harus bisa membedakan mana yang bajik, mana yang tidak bajik. Ini di dalam satu sutra yang, sutra Mahayana yang cukup terkenal namanya Wajra Cedika Prajna Paramita Sutra ya. Cingkang Ponre Polomi. Ini ada di Taisho Tripitaka volume 8 ya, nomor berapa ini? 235. Zaman sekarang mau cek ini bisa ini ya. Cek aja. Di situ ada nasihat Buddha kepada Subhuti. Subhuti ini adalah salah satu biku senior yang katanya pemahaman tentang sunyata sangat dalam. Saya sudah baca sutra ini berkali-kali, tadi saya baca sekali lagi. Seperti apa ya? Seperti saya digampar oleh Buddha gitu. Padahal nasihatnya itu buat Subhuti gitu kan. Semakin saya baca, aduh kok pipi saya sakit ya. Merasa digampar sama Buddha gitu kan. Semakin saya baca, saya semakin merasa. Awalnya saya baca ini bingung sekali nih sutra. Ini sutra apa sih? Saya enggak ngerti sama sekali. Ya, setelah meditasi, saya baca lagi. Kayaknya saya mulai sedikit mengerti maksudnya Buddha ini apa gitu. Jadi Buddha bercerita tentang tiada aku dan kesunyataan, apa tentang kekosongan. Ini topik yang agak berat ya. Nanti boleh satu sesi kita bahas ini ya. Wajracarika Prajnaparamita ya. Pada sesi selanjutnya ya. Pada mungkin yang kelas kelima atau keenam nanti ya. Menarik ini. Buddha memberi nasihat kepada Subhuti. Di situ ada persepsi, maka di situ juga ada desepsi. Tahu nggak apa itu desepsi? Desepsi itu kebohongan atau sesuatu yang palsu. Kalau nggak percaya, cek kamus nanti ya. Desepsi. Mau saya ganti jadi apa? Kebohongan, tapi nggak gitu iramanya. Persepsi ya. Persepsi itu tidak. Persepsi itu bisa positif, bisa negatif. Itu kadang persepsi. Betul, persepsi itu bisa negatif, bisa positif. Tapi ketahuilah, tidak ada persepsi yang 100% positif. Juga tidak ada yang 100% negatif. Dia adalah komposisi. Enggak juga. Ya. Tapi dia campur-campuran. Tapi ada yang positif bisa dilihat menjadi negatif. Ada yang negatif bisa dilihat sebagai positif. Ada yang positif dilihat menjadi netral. Ada yang negatif dilihat jadi netral. Ada yang netral dilihat jadi positif. Ada yang netral dilihat jadi negatif. Nah, itu lihat kemungkinannya seberapa besar, tahu enggak? Itu yang diceritakan oleh Buddha dalam Wajracarika Sutra ini. Makanya semakin saya baca, aduh maaf Buddha, saya punya persepsi banyak error, saya bilang ya. Jadi membantu saya mengerti persepsi saya itu ternyata sering error ya. Errornya itu parah sekali ya. Nah sekarang saya mau, ini nasihat Buddha kepada Subhuti ya. Subhuti ini juga, saya coba baca-baca kisah perjalanan ke barat ya, Sung Gokong itu. Tahu gak guru pertama dari Sung Gokong siapa? Ketika dia baru lahir dari batu, terus dia yang guru yang apa, kalau film zaman dahulu itu dia jenggotnya panjang yang bukan Taizang Lao Chin itu yang di atas. Katanya ini dia sengaja menghubungkan Subhuti dengan guru pertamanya Sung Gokong itu, namanya Puti apa gitu ya. Dan saya lihat itu ide awalnya itu perjalanan ke barat itu kan penuh dengan makna-makna Buddhis. Itu siluman-siluman itu sebenarnya pikiran kita, pikiran tamak, pikiran bengis ya, pikiran culun, innocent ya, culun ya, apa sih namanya, naif ya, licik, serakah, semuanya ada. Jadi itu semuanya manifestasi pikiran. Jadi Subhuti ini tadi saya baca-baca, ternyata ide dari apa? Ini yang bikin perjalanan ke barat ya, Si Youqi namanya, itu luar biasa nih orangnya. Ya. Semakin saya baca aja, saya semakin respect sama dia. Tapi dia membahasakan sebagian besar ajaran Buddha lewat cerita. Kalau dulu kan seru ya, serunya adalah ketika Sung Gokong berantem sama siluman. Ya. Tapi sekarang kalau suruh saya nonton lagi, ini siluman ini ada di dalam kepala saya ini. Ya, ini sebagian sifat dari Sung Gokong ini ada di saya ini. Oh, ini sifatnya si Tipakai juga ada nih ya. Kadang itu mager gitu kan. Mager tahu enggak? Malas gerak gitu kan. Enggak pingin kemana-mana. Atau pingin makan makanan yang enak-enak aja. Itu kan Tipakai kan. Tipakai kalau disuruh kerja enggak mau dia. harus dipukul dulu sama Sun Gokong. Pok, ditepok dulu. Ah, kamu kenapa pukul saya terus, katanya kan. Kerja sana, cari makan, katanya kan. Baru pergi kan. Malas-malas ya. Tapi kalau ketemu cewek cakep, wah dia maju duluan. Saya, pinggir semuanya. Gua yang maju, katanya. Nah itu kan semuanya apa? Nafsu seksual, ingin makan, tidurnya pengen lama-lama, males. Ya. Sun Gokong kan lincah, liar, bandel, nakal, ya kadang-kadang apa, kadang-kadang iseng gitu kan. Pikiran kita kan iseng kan kadang-kadang kan. Iseng itu kadang-kadang jadi masalah. Terus gurunya ya sabar, agak sedikit apa ya. Ya kira-kira gitulah. Gak usah saya ceritakan lagi. Oke, kita mau bicara persepsi ya. Sekarang apa yang Anda lihat? Tali. Nah kan pada galau semua. Ya, jadi apa yang Anda lihat? Tali. Kalau wah, jawabannya pintar ya. Pertama ada yang jawab tali, ada yang jawab ular. Ular berbadan tali atau tali berkepala ular. Ya, bisa enggak? Coba kalau misalnya bagian tengah ini saya tutup gitu. Kira-kira apa yang kesimpulan Anda apa? Tali tambang. Ya. Tapi kalau misalnya sekelilingnya saya tutup, Anda lihat apa? Ada ular. Ya. Nah, ini salah satu contoh persepsi kita itu sering membohongi kita. Matamu itu jangan terlalu sering dipercayai, hati-hati salah. Banyak kan kejadian seperti itu kan? Ada orang melihat apa gitu kan. Zaman sekarang tuh ada, saya pernah ketipu sekali ya. Ini cerita pengalaman nyata ya. Anda pernah ingat gak? Dari Jakarta ke Bandung itu ada satu jalan tol yang panjang sekali, namanya jalan tol Cipularang. Pernah tahun lalu katanya Cipularang itu jalan apa, jembatan paling panjang itu bergeser katanya. Bergeser, terus truk-truk gede gak bisa lewat katanya. Pernah dengar gak? Jadi truknya itu harus diputarkan kemana lah ya. Jadi saya dapat kabar, wah gawat juga ya, susah ke Bandung jadinya kan. Saya kan Jakarta, ke Bandung biasanya naik mobil kan. Terus, saya kan baca, kalau saya baca, terus tiba-tiba ada orang kirim foto perkembangan terakhir dari apa, jembatan terpanjang di Cipularang. Itu jembatannya kan panjang. Terus dia biasanya kan ada kaki pendukungnya kan, itu tuh miring, kayak patah gitu. Saya bilang ngeri banget. Wah, ini berarti parah ini. Berarti ini orang apa yang mengerjakan jasa marga ya. Wah, jasa marga ini menutup-nutupi, saya bilang. Ini bahaya nih. Kalau misalnya ada mobil lewat itu bisa parah gitu kan. Jadi saya kasih tahu ke orang, hati-hati. Jangan lewat Cipularang. Ya, kasih tahu teman beberapa. Untung saya cuma sebarin ke beberapa orang. Terus setelah 5 menit kemudian ada orang kirim satu foto lagi. Foto yang sama tapi di belakang sana ada Ultraman sama monsternya. Saya langsung tepuk jidat. Ah, ketipu saya bilang. Ini dimodifikasi sama orang ya. Sekarang orang sebutnya apa? Hoax ya. Hoax. Itu karena saya tidak cek dan recheck, akhirnya saya sebar-sebarin. Terus tiba-tiba ini nih ada lucu-lucu gitu. Dia kirim ke saya entah mau geram mau entah apa gitu kan. Tapi ya akhirnya saya kirim lagi ke teman-teman saya nih. Apa? Foto kelanjutannya. Foto kelanjutannya. Itu jembatannya patah karena ada pertarungan Ultraman sama si monsternya. Jadi kalau Anda itu kan karena mata kan? Mata saya melihat kan? Sama Anda membaca atau mendengar ya. Anda mendengar sesuatu kadang-kadang langsung Anda sebut ini kenyataan. Bahaya itu. Apapun yang Anda dengarkan dari orang lain, sebaiknya jangan Anda sebarkan ya. Kayak kemarin ada, sekarang itu paling banyak ya, kejadian kerusuhan sedikit, terus dia ambil foto zaman tahun berapa, dia sebarkan lagi. Dia bilang ini nih kejadian barusan. Setelah dikrocek, oh ini kan udah 6 tahun yang lalu ya. Jadi dia dengan alasan mungkin buat cuman gak panas-panasin. Bayangkan cuman gara-gara mata kita loh ya. Gara-gara mata kita langsung apa terjadi cemas dan takut ya. Ya enggak, kalau kita lihat ini mungkin takut ya. Kalau lihat sebelah sini mungkin enggak takut ya. Tapi ketika melihat ke tengah jadi takut enggak? Ih, ular. Ya enggak. Jadi mata kita itu mata mempersepsi ya. Telinga mempersepsi, hidung mempersepsi ya. Katanya zaman dahulu ada seorang bante. Maaf ya, wajahnya itu agak jelek, buruk. Tapi dia punya suara bagus sekali. Ketika dia chanting ya, membacakan doa, itu merdu sekali. Dan raja itu bertanya kepada Buddha, Buddha itu siapa yang melantunkan doa, ya puja-pujian, bagus sekali. Buddha bilang lebih baik Anda tidak usah tahu katanya ya. Ya, tapi Anda cukup mendengarkan saja. Tapi dia penasaran rajanya. Oh Buddha kasih tahu saya gitu kan. Kamu benar, tapi kamu harus siap ya. Ya, untuk ketika dia ditunjukkan inilah orangnya, dia langsung hampir pingsan itu rajanya ya. Ya. Bayangkan, jadi kadang kita mendengar suaranya bagus, asumsi pikiran kita itu ini mungkin orang ganteng, cakep dengan gitu-gitu ya enggak? Persepsi itu ada desepsi di situ, ada kebohongan di situ. Tapi bukan sengaja berbohong ya, tapi ada sesuatu yang enggak benar di situ juga. Oke, ini juga ada di dalam sutta. Ada guru besar kayak Nagarjuna juga menyebutkannya seperti ini ya. Jadi jangan sampai terkecoh antara ular dan tali ya. Ular, kabur dia ya. Bawa senter kan. Ternyata tali katanya. Ya, gara-gara mata terus membuat rasa takut sangat besar. Nah, Anda tahu enggak apa itu sudut pandang? Sudut pandang. Sudut pandang, coba pandang coba pandang genta ini. Sudut pandang bukan? Ya, satu sudut pandang kan? Tetap satu kan? Sudut pandang bukan? Sudut pandang bukan? Ya, sudut pandang kan bisa banyak kan? Tapi biasanya kita cuma bisa melihat dari satu sudut saja. Makanya satu posisi aja. Ya enggak? Satu posisi. Benar? Jadi sudut pandang itu selalu cuman satu sisi yang bisa kita lihat. Itu yang makanya disebut sebagai sudut pandang. Ya, Anda berdiri di satu sudut atau satu arah yang bisa Anda lihat. Ya, yang tadi saya bilang. Jadi sudut pandang kita itu enggak selalu benar. Enggak selalu benar saya bilang. Enggak 100% benar, juga enggak 100% salah. Oleh karena itulah kalau ada orang menyampaikan sudut pandangnya, jangan Anda bantah sebelum Anda periksa. Kalau kita biasanya, sudut pandang saya paling tepat. Sudut pandangmu nggak benar biasanya. Ketika saya bilang, kamu yakin ini adalah benar, tapi ketika saya putar sedikit, nah gimana coba? Ya, ketika saya putar lagi, ya. Jadi sudut pandang itu bisa banyak. Jadi jangan terkecoh sama sudut pandang, tapi Anda boleh melihat dari satu sudut pandang. Jangan lupa ada sudut pandang lain. Jangan lupa. Jadi itu kira-kira tentang pandangan tadi ya. Intinya itu Buddha bilang pandangan kita tepat harus ada kusala dan akusala harus dilihat dengan tepat. Bhante Sariputra bilang makanan-makanan apa aja yang kita makan itu akan mempengaruhi pandangan kita. Jadi seperti itu. Dan sekarang yang kedua adalah pikiran yang tepat ya. Pikiran yang tepat ini singkat, nggak terlalu banyak. Menurut guru saya, beliau bilang thinking is the speech of our mind. Itu saya nggak tahu gimana terjemahinya ya. Ada yang bisa bantu saya? Saya coba terjemahkan, tapi nggak ada satupun yang memuaskan. Thinking is the speech of our mind. Thinking berarti berpikir adalah ucapan dari pikiran. Makanya dari mungkin dari otak ya. Tapi kira-kira begitu. Apa yang diproses di otak kita, apa yang kita pikirkan ya, sebenarnya itu seperti ucapan yang dikeluarkan. Bedanya sama mulut ya, kalau mulut kan ada suaranya. Kamu bisa nggak berpikir tambah bersuara? Bisa kan? Bisa nggak? Anda tutup mulut rapat-rapat, tapi Anda berpikir terus banyak. Nah, itu seperti sedang bicara nggak? Kenapa ada orang bilang, kenapa sih pikiran saya berbicara terus katanya ya? Padahal mulut saya diam gitu. Orang meditasi kan begitu kan? Mulutnya diam, tapi pikirannya nggak bisa diam. Kayak ada yang ngomong, bla bla bla bla bla bla, ngomong terus ya, nggak bisa berhenti. Ketika orang meditasi, dia akan menyadari, oh pikiran saya kok bawel banget gitu ya, ngoceh terus katanya. Jadi hati-hati sama pikiran. Tadi saya sudah banyak menyinggung tentang pikiran ya. Dan katanya tadi kan kita bicara tentang pandangan. Kalau pandangan kita tepat, dia bisa memproduksi pikiran yang tepat. Kalau pandangan tepat, pikiran kita bisa tepat. Pikiran tepat bisa menghasilkan perbuatan yang tepat. Makanya pandangan itu sangat penting. Bagaimana cara kita berpandang, kemudian dia mempengaruhi apa yang kita pikirkan, betul nggak? Apa yang kita pikirkan. Lalu dia akan mempengaruhi apa perbuatan kita. Perbuatan saya adalah mengucapkan sesuatu, betul? Melaksanakan sesuatu. Ya, dua kan? Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi ketika saya memandang lonceng ini, saya punya pikiran sudah ini, ya. Saya punya pikiran bahwa lonceng itu begitu. Tapi ketika saya putar begini, oh ini bukan lonceng saya bilang ini. Yang lonceng itu begini. Nah, bahaya ini. Jangan sampai terjebak ya. Lonceng ini punya 1001 wajah ya. Sekian derajat, oh begini. Sekian derajat begini, oh begini ya. Putar balik, oh begini. Kita tuh cenderung ketika setelah melihat begini, kita nyimpan informasi itu di dalam pikiran kita. Kita simpan. Kita simpan, setiap orang yang berkata kasar adalah orang jahat. Setiap kali kita ketemu dia, dia adalah orang jahat. Setiap kita ketemu dia, dia adalah orang yang pelit. Tapi ketika dia memberikan dana dengan sepenuh hati, Anda lihat nggak? Anda nggak lihat. Itu pandangan Anda sama pikiran Anda itu sangat melekat pada satu sisi saja. Dan itu yang sebenarnya katanya membuat orang menderita. Ya, pandangan tepat memproduksi pikiran yang tepat menghasilkan perbuatan yang tepat juga. Zaman dahulu tuh ada seorang apa ya, filsuf namanya, René Descartes namanya. I think therefore I am. Kalau zaman filosofi budaya Barat, dia bilang aku ada karena aku berpikir. Ketika aku berpikir maka aku ada. Jadi dia mengukur keberadaan dia dari pikiran. Tapi justru kalau sekarang kita lihat dari kacamata meditasi, semakin kita pikir, apakah keberadaanmu itu hanya bisa muncul dari pikiran saja? Apakah pikiran itu segala-galanya? Pikiran itu di mana sih? Pikiran itu di mana? Apakah benar di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah pikiran ada di sini? Apakah pikiran ada di sini? Itu pertanyaan buat Anda ya. Apakah pikiran itu betul-betul hanya ada di sini? Oke, itu pertanyaan ya. Tapi kalau dalam konteks meditasi, pikiran itu bukan segala-galanya. Pikiran itu bukan segala-galanya. Karena semakin banyak kita berpikir, kita malah semakin stres. Makanya guru saya kadang-kadang dia bilang begini, I think therefore I lost. Ketika saya berpikir saya tersesat katanya. Karena apa? Ketika dia mau jalan dia pikir terus ya. Jalannya udah entah kemana, tersesat dia. Makanya jangan terlalu banyak mikir. Ya. Dan menurut penelitian, pikiran kita itu lebih sering yang aku salah. Lebih sering. Jadi kadang-kadang lebih baik gak usah pikir. Karena semakin kamu pikir semakin banyak makanan apa beracunnya. Ada yang punya kalkulator gak bisa bantu saya dulu? Kalkulator. Oke, ini udah siap nih. Ya, ini sering pakai kalkulator ya. Dalam satu sutta saya membaca, ya, yang mau hitung juga boleh ya, silakan ya, kalkulator ya. Dalam sutta Gampang, Dek. Coba aja. Ini pelajaran matematika ini ya. Di dalam satu sutta yang namanya Anapanasati Sutta versi Mandarin, di situ saya temukan katanya dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. Dalam 24 jam katanya pikiran manusia bisa menghasilkan sekitar 1,3 miliar pikiran. Coba ketik 1,3 miliar. Kalau 1,3 miliar itu nolnya ada berapa? 8 ya. Jadi 13 nolnya ada 8. Enggak. Anda ketik 1,3 miliar. Nolnya ada 8. Jadi 13 nolnya ada 8. Benar enggak nih? Berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, betul. Berarti dalam 24 jam pikiran kita bisa menghasilkan 1,3 miliar jenis pikiran. Banyak enggak? Banyak ya. Kalau ditabung udah jadi kaya kita. Tiap tabung di bank ya. Kalau itu adalah 24 jam, kira-kira 1 jam berapa banyak pikiran? Dibagi berapa? Dibagi 24. Hasilnya berapa? Berapa? 1 jam ya. 1 jam ya. 1 jam itu pikiran kita bisa menghasilkan sekitar 54 juta. Wah, ditabung juga kaya saya. Iya, benar dong. 1 jam 54 juta, wah jadi billionaire saya. Ya. Itu 1 jam ya. 1 jam berapa menit? 60. Nah, coba sekarang bagi 60. 900. Berarti 1 menit pikiran kita bisa menghasilkan 1 menit doang ya. 1 menit itu tek tek tek tek tek tek tek 60 ya. Ya. Sekarang coba bagi lagi 60. Ya. Bagi 15.000. Tik 15.000. Tik 15.000. Tik 15.000. Tik 15.000. Awalnya saya merasa saya agak enggak bisa percaya. Tapi ketika saya renung-renungkan mungkin karena apa? Banyak pikiran yang muncul enggak ketangkap sama kita. Enggak ketangkap. Jadi 1 detik berapa? 15.000-an. Itu kayaknya mungkin ya. Tok 15.000. Cak. Udah 30.000. Wah, banyak sekali. Makanya manusia kaya kamu ya. Kaya sama pikiran. Terima kasih ya, saya dapat istilah baru ya. Kaya pikiran. Kaya sekali pikiran kita. Tapi dalam 1 detik sekian puluh ribu itu saya enggak tahu lebih dominan yang ya, baik ya, atau yang ya, aku salah atau aku salah. Itu Anda yang jawab ya. Anda yang jawab ya. Yang baik atau buruk ya. Makanya kenapa kita bisa, Anda tadi 15 menit ya. Oke, sekarang kali 15 menit. Salah. 15 menit. Nah, dikali 60 dikali 15. Jadi berapa? 13 juta. Dalam 15 menit tadi ya, dalam 15 menit Anda meditasi, Anda mungkin tidak akan mencapai 15 juta pikiran. Karena apa? Perhatikan kaki ya. Perhatikan dada. Perhatikan napas. Itu udah diskon berapa banyak? Diskon kan namanya kan? Diskon enggak? Fokus ya, loncat-loncat ya. Iya, tapi Anda pikirannya itu terarahkan. Meditasi itu namanya mengarahkan pikiran. Besok lah ya, saya cerita lebih banyak ya tentang mengarahkan pikiran, kesadaran, manfaatnya apa. Makanya jangan mengecilkan meditasi napas ya, atau meditasi 15 menit tadi ya. Meditasi tadi kan sederhana kan. Saya cuma perhatikan kaki, rasakan ya. Pikiran Anda ada di situ. Mungkin lebih banyak netral. Kalau misalnya dari Anda yang banyak negatif, itu udah saya geser sekian besar ke netral. Ya, kalau baca tadi kan sebutkan organ tubuh. Iya. Ya, kaki dan tangan. Iya. Organ tubuh lah dari. Betul. Akhirnya ada napas. Apa kita fokus ke napas saja? Itu bagus nggak? Bagus nggak? Bagus ya. Ya bagus lah daripada Anda ya berpikirnya entah apa gitu kan. 15 menit itu berapa berapa juta tadi? 13 juta. 15 juta atau 13 juta ya? Mungkin ya beberapa juta sisanya ya. Nah, itu membuat pikiran Anda itu sedikit lebih sehat sebetulnya. Kalau Anda biarkan pikiran Anda melanglang buana kemana-mana, itu banyak nggak sehatnya. Oke, jadi jangan terlalu banyak pikir ya. Kalau terlalu banyak pikir tuh isinya sampah semua. Anda memenuhi kepala Anda dengan berbagai macam sampah yang tidak perlu. Manusia itu paling suka nyampah. Jangan banyak pikir. Nah, besok datang lagi. Besok datang lagi. Enggak. Ya, saya akan tunjukkan jalannya. Itu kata Buddha. Buddha bilang saya akan tunjukkan jalannya kemana gitu kan. Besok datang lagi. Biar Anda penasaran ya. Jadi jangan banyak berpikir karena semakin banyak pikir semakin ini. Semakin bingung. Ada 4 latihan yang ya saya bisa agak lama nih bicara ini ya. Mungkin saya lewat aja ya. 4 latihan itu sering-sering bertanya apakah yakin benar. Anda dapat baca berita, dapat broadcast ya. Apakah benar yakin ya? Jangan langsung percaya. Yang kedua, bertanya kepada diri sendiri, aku sedang ngapain? Apa yang sedang saya kerjakan sekarang? Saya sekarang sedang berjalan. Ya, berjalan aja. Nah, itu pikiran kita sedang meditatif namanya. Kalau berjalan, oh saya sedang berjalan. Tapi banyak orang sambil berjalan dia nggak bisa menikmati jalan. Sambil berjalan dia pikir, gue mau bikin bisnis apa ya? Setelah ini ngapain ya? Apa ya? Jadi dia tidak ada, pikirannya itu sangat banyak. Tapi ketika pikiran saya letakkan pada, oh kaki saya melangkah, saya mau jalan, oh saya mau ke sana, jalan aja, nikmati jalan. Itu pikiran kita itu lebih positif atau minimal netral. Itu yang disebut sebagai meditasi jalan. Meditasi jalan biar pikiran kita tidak memproduksi yang apa sampah-sampah terlalu banyak. Mengerikan ya, jangan-jangan nggak bisa tidur nanti malamnya. Dua ini mungkin saya lewat deh ya, halo kebiasaanku sama bodhicitta ya. Kalau halo kebiasaanku adalah mengenali sifat-sifat yang kurang baik ya. Contohnya saya punya kebiasaan cemas ya. Kemarin saya ketemu seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini dia punya satu anak. Anaknya cuma satu-satunya cowok, anak semata wayang. Dan dia sekarang sedang kuliah di Amerika. Tiap kali anaknya kirim WhatsApp, itu bikin dia itu stres. Pantai saya stres ini, anak saya gini-gini, gak bisa ini dia. Ya. Itu gara-gara dia membaca WhatsApp dari anaknya. Terus kebiasaannya adalah over-worried. Over-worried itu overdosis khawatir. Saya bilang kasihlah kesempatan buat anakmu untuk menjadi sedikit lebih dewasa. Karena apa? Dari kecil, si mamanya ini menyediakan. Dari dia bangun, dari makan, bahkan udah gede, makan juga tetap disuapin gitu kan. Anak mami sekali. Jadi ketika anaknya ke Amerika kuliah, wah itu dia stresnya luar biasa. Bante, saya terlalu banyak stres nih. Nah kalau begitu, itu yang ketiga ini. Halo kebiasaan, halo stres. Halo, saya tahu saya sedang stres ya. Nah itu maksudnya menyadari bahwa saya stres. Saya suruh dia begitu. Tapi nggak gampang itu, yang namanya dia suka cemas ya. Bolak-balik seperti itu terus ya. Bodhicitta itu artinya adalah untuk membantu semua orang ya. Bagaimana caranya ya? Ya, pengertian bahasa tadi halu kebiasaan itu artinya cemas, gelisah itu tidak gampang. Tidak masuk bahasa kan tidak gampang lepas. Tidak gampang karena kita melekat. Iya. Dia melekat tapi penyakit. Kan? Ya, betul penyakit 50% benar. Karena dia nggak selalu penyakit. Kalau bisa saya rubah, kalau cemas saya rubah itu bisa menjadi energi semangat. Bisa. Bisa dong. Kayak udara di sini gitu. Apa dia bisa terotot jadi depresi? Bisa juga. Dia bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan. Dua-duanya bisa. Bisa ada semangat. Bisa, bisa. Itu orang Tiongkok itu paling pintar ya. Ada racun dia bisa jadiin obat. Obat yang kamu makan bisa jadi racun. Dokter bilang, oh ini makan, ini obat, kamu makan 3 kali. Ya. Coba kamu makan 10 kali. Itu obat jadi racun. Sama, cemas juga begitu. Cemas kalau... Kalau dosisnya kebanyakan, menjadi tidak baik. Betul, makanya dosisnya jangan banyak-banyak. Cemas itu wajar ada, tapi kalau dosisnya kebanyakan jadi stres. Tapi cemas secukupnya itu bisa membantu kita untuk mengerti bahwa saya sedang cemas dan kita bisa putar balik cemas itu. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, mengerti. Dan Buddha bilang, kalau zaman Buddha sebutnya apa, mengganti, ini apa namanya ini? Remote control ya. Jadi sebetulnya ada remote control di pikiran Anda. Katanya ketika channelnya adalah channel cemas, itu bisa Anda pindahkan sebetulnya. Anda mau pindahkan enggak? Ya, tapi betul enggak? Tadi kan cemasnya, cemas itu kita enggak bisa kita bendung ya. Cemas itu muncul. Tapi apakah kita membesar-besarkan cemasnya? Pikiran kita itu paling hebat membesar-besarkan cemas. Yang dia mungkin cuma segini ya, tiba-tiba kita bikin menjadi segini. Atau ya lebay lah orang bilang. Jadi segini besarnya ya. Atau yang kenanya sedikit, aduh aduh katanya gitu. Baru padahal cuma kena sedikit gitu. Ya kalau anak-anak bilang lebay.com katanya. Betul gak? Itu pikiran kita paling pinter. Kalau Buddha bilang kalau misalnya cemas, kita bisa pindahkan channelnya. Kayak orang siaran ini nggak bagus ya, kita ganti. Kalau Buddha bilang kalau cemas ya kita ganti ke napas, ganti ke jalan, ganti ke rasa perut naik turun, ganti ke merasakan dada naik turun. Pindah channelnya ke napas masuk atau keluar, pindah channelnya ke telinga. Makanya sekarang ada aromaterapi ya, ada nggak? Ada. Itu namanya memindahkan channel stres itu ke hidung ya. Kalau baunya enak kan, badan kita jadi rileks kan. Itu sama tekniknya dengan ini, memindahkan channel itu, tapi lewat panca indera. Tapi itu hanya sementara untuk mengurangi saja. Tapi kalau tapi itu sudah membantu. Ketika Anda balik lagi, cemasnya sudah berkurang. Itu tergantung dari individu juga. Oh, betul. Manusianya. Betul. Ya, tergantung di kan muda. Oh, enggak juga. Oh. Enggak juga. Ada bante yang ketemu orang nyemprot-nyemprot mulu. Ada itu. Ya, walaupun sudah latihan bertahun-tahun. Nah, jadi tergantung dari manusianya. Tergantung latihan kita seberapa banyak, tergantung seberapa lama dia sudah latihan, tergantung dari kehidupan sebelumnya dia berapa banyak latihan. Nggak boleh satu kesimpulan, oh pantai itu pasti lebih gampang. Wah itu itu langsung pandangan keliru itu namanya. Betul nggak? Wah pantai pasti jago meditasi ya, atau apa gitu. Wah belum tentu gitu. Nah meditasi itu membantu kita memindahkan channelnya. Setelah kita pindahkan channelnya, kita akan sedikit lebih tenang. Kita punya energi. Kalau misalnya kita cemas terus, dia bilang, kalau kamu cemas, anakmu di Amerika, kamu cemas-cemas, kamu bisa bantu nggak? Nggak bisa. Kamu bisa menyelesaikan masalah? Nggak bisa. Justru bikin pikiranmu tambah macet, saya bilang. Kalau pikiran kamu macet, kamu gimana mau kasih solusi? Oh iya, benar juga Bante ya. Kenapa saya suka cemas ya katanya. Dia baru gitu, oh iya Bante benar ya. Dan itu harus saya ketik banyak itu di WhatsApp. Pegel juga tangan saya. Iya. Tapi sekarang orang suka pakai rekam ya? Oh gitu ya? Oh, lebih cepat ya? Benar juga ya? Oh iya ya. Saya nyanyi dulu ya. Breathing in, breathing out gitu dulu ya. Itu pindah channel ya. Jadi Anda selalu pegang remote dan Anda bisa pindahkan channelnya. Dan tergantung Anda mau atau tidak dan sanggup atau enggak. Dan yang terakhir adalah pikiran dapat mendapat pengaruh besar dari lingkungan sekitar. Pikiran kita itu mendapat pengaruh besar dari lingkungan. Kalau Anda berada di lingkungan yang sangat penuh kebencian, ya, contohnya di kantor ya. Di kantor tuh banyak orang yang sarkastik, tahu nggak? Nah itu Anda pelan-pelan terpengaruh itu. Kalau Anda lebih sering di wihara, ya mungkin ketemu orang-orang yang agak baik, agak kalem, agak tenang. Kamu juga mendapat pengaruh itu. Jadi pastikan lingkungan wihara menjadi lingkungan yang kondusif. Rumah atau kantor, kalau kantor agak susah sih biasanya ya. Ada aja orang-orang yang bikin kita sebel gitu kan. Ya selamat menikmatilah. Ya terima kasih.